ma hadha? Hadha baytun. Ahadha baytun? Hadha makrabun. Wa ma hadha? Hadha masjidun. Ahadha baytun? Hadha sariyun. Ahadha sariyun? Hadha mistahun. Wa ma hadha? Hadha baytun. Jadi bertanya dari apa untuk benda-benda yang tadi kita sebutkan itu dengan ma hadha, ya ma hadha. Wa ma hadha? Hadha najmun. Kita lihat halaman 9 sekarang. Ini sudah bisa. Yes. Tamrin tali. Tamrinun talihun. Iqra waktu. Perintahnya adalah iqra waktu. Kita akan ambil perintah iqra saja. Iqra. Apa artinya iqra? Basalah. Berarti kita disuruh untuk basah. Berarti kan yang anak katakan sekarang sudah tidak ada lagi harokatnya, tapi kalimat itu yang ada di sini semuanya, ya. Jadi jangan salah lagi. Coba, yang kira-kira mau salah siapa ya? Dari generasi gua atau yang muda dulu? Yang muda dulu. Baik, hadir. Baik, ikhlas. Semuanya. Hada maktabah. Hah? Iya, yang itu. Hada. Hada. Tadi ana bilang kalau kita menemukan kalimat ini di tanwin dan dhamma. Dhamma tanwin. Hada maktabun. Iya. Hada masjidun. Nah. Hada kolam. Hada sarirun. Hada sarirun. Hada sarirun. Nah. Ma hada? Hada kursiun. Kursiun. Kursiun. Ahsan. Terus. Ma hada baitu? Baitun. Ahada baitun. La hada masjidun. Nah. Ahada. Ahada miftahun. Miftahun. Ya. Terus sekali lagi, jangan ragu membaca dengan tanwin dhammah, karena sekarang babaknya babak tanwin dhammah. Sudah. Jadi jangan ragu ini. Babak tanwin dhammah pokoknya. Ya. Pokoknya kalau yang akhir-akhir ini tanwin dhamma sebelum kita dikenalkan dengan yang lain, ya. Jadi susunan yang seperti ini jangan ragu bacanya. Contoh karir, karir ulangi, karir itu ulangi, ya, ya. Karir itu yang tadi itu. Nah. Hada maktabun, hada masjidun, hada qalamun, qalamun, hada sariru, ma hada, hada kursiyun, ahda, ahada, ahada, ahada baitun, la hada masjidun, ma hada, hada maktabun. Mistahun. Mistahun. Baik. Ternyata ini generasi tua semakin terdorong. Bisa. Dan cenaya sepatut. Kita baca. Nah, ana qara'tu maratan

Ahsanta, barakallahu fiikum. Tayyib, al-an antum dzakartum as'ilatan li hadhihi surah. Na'am. Allati asyartu lakum ilaiha. Antum udhkuru as'ilah. Al-as'ilah kama fil misal. Bima hadha aw man hadha. Baik. Idzan unzuru awalan ila hadhihi as-surah. Baik. لا أنا ماذا تصورتم بهذه السورة؟ أيوة ما كأن هذه السورة طالب صح؟ هو يمسك الكتاب إذن طيب اذكروا من؟ عجيب طالب طيب atau untuk seseorang dari jenis manusia kita gunakan dengan kalimat tanya man, ya man hadza. Jadi kalau kita menemukan juga susunan seperti itu jangan dibaca min, sebab nanti antara man dengan min sama, ya man dengan min sama. Yang membedakan nanti adalah alur ceritanya, siatul kalam, ya. Seperti yang akan kita temukan pada contoh latihan di bawah. Ya, selanjutnya siapa? Baca. Entah. Iqra. Ma hadha? Hadha qalamun. Hadha qalbun. Ahsan. Man hadha? Hadha tabibun. Ahsan. Hadha jamalun. Nah. Hadha qalbun. La. Hadha qittun. أهذا بيت؟ نعم. أهذا حصان؟ لا. هذا حمار. هذا منديل. أهذا ولد؟ نعم. من هذا؟ هذا رجل. أحسنت بارك الله فيكم. طيب، يعني أرب جندل.

disuruh untuk latihan baca. Raji'u tafaddalu antum raji'tum ila hadha ad-dars al-awwal mungkin 5 daqa'iq aw 5 thawani 5 detik dilihat. Nanti anak ingin tulis ya, dari tadi baca uktubnya sekarang ya, uktubnya sekarang orang kemudian lagi kalimat-kalimat yang sudah dilembarkan nanti anak ingin tulis ya, ingin semua menuliskan kalimat-kalimat yang anak sebutkan obat di rajin. Berapa detik ke depan? saatnya untuk tamrin limaha rotil kitabah. Ya, karena biasanya bahasa itu yang dipelajari berapa? 4 keterampilannya. Maharatul kitabah, maharatul qiraah, maharatul istimah atau menyimak, kemudian maharatul kitabah. Apalagi bahasa Arab, ya, harus ada kitabahnya juga. Abang, uktubu, sekarang tulis. Ya. Sekarang tulis. Hada kitabun. Abang. Hada kitabun. Ajibu awalan ahada ison ahada ison la hada dikun tulis ahada ison la hada dikun nomor 2 ahada ison la hada dikun. Ahala isonun la hada dikun. Isonun. Ada ikun. Ada masjidun wa ada baitun. Ada masjidun wa ada baitun. Hada masjidun wa hada baitun. Ketinggalan titik disalahkan. Wa hada baitun. Hada masjidun wa hada baitun. Hada tabibun wa hada talibun. Hada tabibun wa hada talibun. Hada tabibun wa hada talibun. Tabibun talibun. Yeah.